Spesial buat Seremania juga Crash Second. Request dari Mas Agung dan Pak Oki. Tangannya yang ke semuanya Sera, Sera, Sera, Sera, Sera, Sera, Sera. Hey, DJ, DJ, DJ.